Kemarin sampai mana ya? Nah, kalau buka rekaman juga di bawah langsung seluruh rekaman orangnya. Kalau di sini loh ada gitu. Harus nunggu subuh. Pelajaran 38 sudah belum? Kelas 9. Sekarang 39. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Aisyar dan kita memasuki ad-darasut tasi'u wa salatun, pelajaran ke-39 di buku yang kedua. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan buku yang pertama, di mana bacaan pada buku yang pertama itu membaca huruf dengan terputus. Adapun sekarang kita melanjutkan huruf-huruf tersebut dalam keadaan disambung. Sehingga pada pelajaran 38 di situ diingatkan mulai saat ini tidak boleh membaca dengan putus-putus. Sambunglah huruf dengan huruf berikutnya dan jangan pula dipanjangkan. Karena kemarin tidak atau belum diajarkan untuk huruf-huruf yang bersuara panjang. Adapun sekarang di sini kita akan mengambil pelajaran tentang sukun pada alif, ya dan waw. Alif, ya dan waw ini huruf-huruf mad. Menambah faedah yang kemarin ketika ditanyakan apa bedanya huruf alif dan hamzah. Hamzah itu bukan huruf mad. Adapun alif itu adalah huruf mad. Dan makhrajnya pun beda. Kalau hamzah di mana? Hamzah di mana? Di? Makhraj huruf hamzah itu sama dengan huruf ha. Sama juga dengan huruf ain, ha, kha, ghain. Itu ada di halaq, ya. Hamzah juga termasuk huruf yang keluar dari aqsal halq. Adapun alif di mana? Di al-jauf, ya, rongga. Bukan tenggorokannya tapi rongga tenggorokan. Di situlah keluar huruf alif, waw dan ya. Nah, semua huruf yang berharokat pada juz 1 dibaca pendek. Ya, semua huruf yang berharokat pada juz satu dibaca pendek atau satu harokat. Seperti baroro, zuburo, syadada, dawana, syakawa, waliya. Ini huruf-huruf tersebut dibaca pendek. Jika diikuti huruf mad, diikuti alif setelah fathah, atau kasrah diikuti dengan ya, dhammah diikuti dengan waw, maka menjadi panjang dua harokat. Nah, kita nanti akan membaca contoh-contohnya pada pelajaran yang akan kita lalui sekarang, dan disebut dengan bacaan mad tabi'i. Disebut dengan bacaan mad tabi'i. Pada pelajaran 39 ini, mad tabi'i pada fathah, yakni fathah diikuti alif sukun. Tapi dalam tulisan dalam tulisan Al-Quran, sukunnya ini tidak ditulis pada alif ataupun wawu ataupun iya-nya. Nah, tapi itu sudah maklum bahwa huruf tersebut fungsinya adalah memanjangkan suara huruf sebelumnya. Nah, kita masuk pada pelajaran 39. Hasi bata jada rokho hada. Ya, di sini ada alif setelah fathah pada ha, alif setelah fathah pada ba, kemudian alif setelah fathah pada jim, setelah fathah pada ro, dan setelah fathah pada ha. Maka huruf-huruf sebelum alif ini adalah huruf yang dibaca panjang. Ya, dari hasa menjadi hasa, ya, atau hasi. Nah, kita baca bersama. Hasi, hasi, bata, bata, jada, jada, rokho, rokho, hada, hada, sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, baroa, baroa, baroa, baroa, baroa, baroa, khodaja, khodaja, khodaja, khodaja, khidaja, khidaja, hadaro, hadaro, حذر حذر حذر حذر. حاسي باتا جاد أخ حاد ثبت ثابت سباتا براء براء براء براء خدج خدج إباجا حذر حذر إذا terus hati bata yada rasa haza sabata sabata sabata baroa baroa baroa khadaja khadaja خداجا حذر حذر Hidara. Ya. Baca bersama-sama. Hari bata jada roho hada sarada tarabada tarada daroha daroha daroha khadaja khadaja khidaja hadaro hadaro hidaro. Perhatikan ya, yang panjang itu mesti seperti itu tulisannya. Dalam bahasa Arab jelas, sehingga yang diperlukan adalah kebiasaan kita setelah mengetahui yang panjang itu begitu, maka harus dibiasakan bacaan tersebut sesuai dengan tulisannya. Halaman selanjutnya, sogo, sogo, syasa, syasa, fawo, fawo, boza, boza, boa, boa, syagofa, syagofa, syagofa, syagofa, syagofa, syagofa, abosa, abosa, abosa, abosa, ibosa, ibosa, sofa, sofa, sofa, sofa, sofa, sofa, da'afa, da'afa, da'afa, da'afa, di'afa, di'afa, bazaga, bazaga, bazaga, bazaga, bazaga, bazaga, ghafara, ghafara, ghafara, ghafara, ghafara, ghafara. Nah, saya punya Allah, syasa, fadlo, doza, toha, syagofa, syagofa, syagofa, atasa, atasa, itasa, sofa, sofa'a, sofa'a, sofa'a, do'afa, do'afa, difa'a, difa'a, bazaga, bazaga, bazaga, zofara, zofara, zofara. Nah, terus. Sawa, syasa, fawa, boza, boha, shalofa, shalofa, shalofa, shalofa, shalofa, atosa, atosa, ifosa, sofa, sofa, sofa, boafa, boafa, diafa, bazaro, bazaro, bazaro, bazaro, zotaro, zotaro, zotaro. Nah, terus. Sobo, syasha, fado, doza, toha, syarofa, syarofa, syarofa, atosha, atosha, itosha, sofa, sofa, sofa, doafa, doafa, diafa, bazaro, bazaro, bazaro, zofaro, zofaro, zofaro. Nah, Betul, sama-sama. Ya hada asa asa su Tu. Su. Ata su. Faroha. Faro. Faroha. Dat. Niko. Duhana. Duhana. Duhana. Nah. Ibadah. Ibadah. Nah. Dadaka. Aroda. Aroda. Nah. Syapa. Po. Syapa. Po. Sa. Apa. Saada. Saada. Saada. Nah. Pasada. Pasada. Koko. Koko. Koko. Domiri. Aido. Aidoma. Koma'a. Koma'a. Gopili. Apa. Apa. Apa. Apa. Apa. Apa. Apa. Apa. Lahap. Lahap. Lahap. Lahap. Lahap. Ro. Roha ko da ga di bolali bolali hakam hakama tadi nadiri awuna awanu ataya ya ha ma nu ya ibadia hayatuna suburana wala jidala wala tania Tania. Walat Tania. Ini yang dipanjangkan masih dimerahkan. Jadi terlihat ya, yang merahnya perhatikan. Bedanya yang mana, Bu? Bisa? Ada yang beda? Banyak? Beda-beda. Yang beda ya. Baik, kalau yang ini disamakan aja. Terus aku sadar. Oh, kalau hana ya wa ahara kahara kahara owama amana laqiya liqa'a adama kitabu sababa jahada asatu faroha dalika dukhana ibada zadaka aroda syakoto sa'ata wasyada ososo domini izdoma tom'a Gopili Afako Bahako Kajini Bolali Hakama Nalziri Awanu Ataya Nahaman Nambadia Hayatuna Subulana Wala Jidala Wala taniya. Nah, perhatikan ya. Ada alif seperti ini, maka suaranya panjang. Terus. Oma kala kana ya wa kahala kahala kahala kowama kowama Owama, Owama, Amana, Lakia, tiba-tiba ya. Lafiat. Lafiat. Liko'a. Liko'a. Adama. Kitabu. Kitabu. Sababa. Sababa. Jahada. Asasu. Asasu. Asasu. Faroha. Danika. Danika. Duhona. Dibad. Dibada. Jadaka. Aroda. Satoto. Saanta. Saanta. Rosada. Rosada. Ososo. Ososo. Ososo. Domiri. Idoma. Toma. Toma A. Yang panjangnya. Toma A. Rofili. Apapo. Rohako. Kajimi. Dol. Dolali. Akama. Naziri. Awanu. Antaya. Ya. Ha. Ma. Nu. Ya. Kurangi, kurangi. Jangan diputus. Ya. Ha. Ma. Nu. Nyambung. Ya. Ha. Ma. Nu. Nah. Ha. Ma. Nu. Ini deh. Ya ibadiah. Ya. Ya ibadiah. Ini yang ditarik. Ya ibadiah. Ya ibadiah. Nah. Hayatuna subulana wala tidala wala taliya. Nah. Koma, kala, mana, ya, wa, kahala, kahala, kahala, koma, koma, koma, amana, amana, amana, latihan, latihan, dikoa, dikoa. Adama kitabu sabab sabab jahad asal taqa danika duha duhana ibada jadaka aroda sotoko saada Rosada, kosos. Ini hanya dua huruf saja. Kosos, kosos, kosos, soalnya dua. Soalnya dua. Hanya dua huruf saja. Tambah aja. Kososos betulnya. Domiri, idoma. Iya. Doma, lofiri, apa ko? Rohako Kadim Dodali Takaman Nadiri Awanu As Adaya Ya Hamanu Ya Ibadia Hayatuna Hayatuna Subulana wala jidara wala tania. Jadi itu suara yang panjang dan kemudian untuk huruf-huruf ya seperti yang sudah dilatih pada jilid yang pertama itu biasakan makhrajnya tetap seperti yang sudah kita bacakan sebelumnya. Dho dengan suara i, jadi di tetap pada itu bo di, ya, biasakan huruf-huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya. Nah, kita baca bersama-sama yang tadi. Fama. Fama. Terus. Kala. Kala. Ya. Wa. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Limpah adama ilahu sarala jahada adahu farahat lalika dukhana libada zadaka awada syaraha sa'ada ramada tetap suaranya satu harokat. Hayatuna, ya. Hayatuna. Selanjutnya pelajaran 40, alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya yang tidak bertitik. Ya yang tidak bertitik, ya. Huruf tersebut nanti disebut dengan alif maksurah. Ya, dalam bahasa Arab disebut alif maksurah. Huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Dan fungsinya sama dengan alif yang sebelumnya, alif yang ditulis dengan berdiri. Ya. Ini alif juga dan disebut dengan alif maksurah. Nanti dalam bahasa Arab, dalam buku ini, insya Allah akan dilalui isim-isim yang berakhiran ini nanti disebut isim maksur. Ya, isim maksur yang jangankan sukun. Seperti yang akan kita lalui sekarang, dhammah kasrah pun tidak terlihat, ya. Dhammah kasrah pun tidak terlihat seperti aso itu dengan alif, Musa, ya, seperti Musa, Isa, ya, Musa, Isa, fathahnya pun tidak terlihat, ya, tidak terbaca. Nah, di sini dituliskan ta dengan huruf alif tersebut maksurah sama dengan ta yang alifnya berdiri tegak. Ro sama juga penulisan ini bacaannya dengan ro yang ditulis dengan alif tegak. Artinya bacaannya panjang seperti tadi. Ya. Kita baca mata mata ula ula naro naro ama ama dana dana nuha nuha duha duha aba aba hada hada asa asa tagha tagha sa'a sa'a lawa lawa shawa shawa sawa sawa wama qala wama qala idha hawa idha hawa ala ma yara ala ma yara wama hada wama hada fama ra'a fama ra'a. Ya. huruf dan bacaannya, perhatikan. Terus. Ta ta lo ro maka ula naro ana dana nuha duha aba hada asa poro sa'a lawo syawa saw sawa wama kola iza hawa ala ma yaro wama hada wa wama hada fama ro'a. Yes. Manta ula naro ama dana nuha duha aba hada asa toho sa'a lawo syawa sawa wama qala idha hawa ala ma yara wama hada fama ra'a fama ra'a. Terus maksudnya ta ta o o maka ula naro ama zana nuha duha aba aza asha oho sya'a labo sawa sawa wama ula iza hawa ala ma yara wama hada fama ra'a. Yes. Ta ta o o mata ula naro naro naro ama dana nuha duha aba hada masa kogo sa'a lago syawa sawa wama ko wama kola ida hawa alama alama yao wama hada sama ro'a. Nah, ta ta ko ko mata ula daro ana dana nuha duha ada ada asa togo sa'a labo syawa sawa wama kola ida hawa ada ma yaro wama hada wama ro'a. Nah, kita baca bersama-sama. Mata ala ula ala ala dana nuha duha aba hada asa toho sa'ana lawa syawa sawa wa ma'ala iza hawa ala ma yaro wa ma hada fama ro'a. Jadi yang seperti ini juga kalau kita temukan dalam mushaf sama dengan alif tegak, ya, yang fungsinya memanjangkan huruf yang berharokat fathah. Kemudian alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Dalam mushaf Utsmani itu panjangnya kalimat itu terkadang kita temukan dengan ada alif kecil seperti yang tertulis pada contoh-contoh itu. Nah, kita baca wa madha wa asa furada banaha tashabaha qiyamatu kalalatu fawahishu masyariq tuqatilu bi'afa fa'awa wa nada inasa samawatu bi ayati dhalikum fahishata hanitatu hafidatu wa nadahuma magharibaha nahakuma barakatu. Nah, demikian suara panjang untuk fathah diisyaratkan juga dengan alif yang ditulis dalam bentuk yang kecil setelah fathah. Nah, fadhal. Oh, Allah Ustaz, enggak ada azan. Anda tadi yang tunggu azan di luar. Baik, next up ibu ada kabar dari azan al muazzin. Azan dulu mas. Mau ngurus di sana? Masih pasal. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله saya mau ke sana nanti pulang sana biar pulangnya enggak ini bisa juga abang biasa enggak biasa kalau biasa mantep bisa aja oke berapa ini perjalanan? Satu. Biasanya berapa jam kita perjalanan? Nah, ini mungkin kabarullah jadi terlihat. Biasanya kita dengar azan, ini yang terduhur juga tidak terdengar. Duhur, asar, biasanya ada yang paling rajin itu di sini. Ada Pak Guru. Pak Guru, guru SD di sini itu rajin selalu ke masjid. Allah alam sekarang apakah itunya yang rusak atau beliaunya? Kadang juga kesiangan, tapi seseringnya beliau mesti ada di masjid. Satu-satunya di kampung ini. Jadi kalau misalkan seharusnya kita mau pengen ada siar ke sini, tapi masih mikir-mikir dulu nantilah kalau ada isyarat dari Ustaz Hamzah kita pasang toa gitu. biar bisa ada tiap waktu. Ini kadang-kadang ada di sini, yang di atas ini kadang-kadang enggak. Seseringnya apanya enggak? Ada DKM-nya yang namanya Pak Rusdi. Beliau orang ada adzan. Tapi makanya tadi anak enggak bawa jam. Anak itu ada kedengaran ima ini atau ima yang di sini. Untuk kadang nanti ada yang telat juga. Kadang begitu. Cuman ini kayaknya sudah jam segini mah enggak akan telat. Enggak ada. Ya mudah-mudahan kalaupun hanya sebelum sekali bisa menebar ruh-ruh syiar nanti ke depan. Dan kita ambil satu pembahasan dulu, terakhir nanti kita lanjut ke dalam kitab Rasulullah Al-Rabiyah. Wa mabu wa aso surada banaha ashabaha qiyamatu halalatu qawahishu qawahishu masyariqo tuqatilu di'afa fa'awa wanada inafa samawatu bi'ayati zalikumu Zalikumu fahishatu fahishatan onitatu hafidhatu wanadahuma maharibaha nahakuma barakatuh. Dalam menentukan harokat seperti yang disebutkan di sini, bahwasanya mad tabi'i yang bisa kita temukan dalam bentuk alif tegak atau alif yang seperti juga yang disebut dengan alif maksurah atau seperti tadi ya dengan alif yang kecil. Ini mungkin telah sampai kepada kita bahwa panjang bacaannya kadang terdengar dengan suara ketukan katanya. Seperti wa mabo. Ada juga kalau di Mesir. Nah, kayak gitu. Ada juga yang dengan isyarat tangan. Sepertinya anda lebih aman memilih dengan isyarat tangan, ya. Wa mabo. Jadi supaya kita tidak terlalu panjang. Wa ma bo. Itu panjang. Wa ma bo. Jadi ketika setelah ini habis, dua ini berarti sudah sampai sana. Tidak ada panjang yang lebih dari situ. Wa aso. Aso. Aso. Suroda. Yang penting untuk tidak lebih melebihi dua harokat tersebut. Karena nanti ada yang lebih dari dua harokat, sampai empat, sampai enam, ya, itu harokat-harokat untuk mad. Ya. Jadi satu harokat seperti yang sudah kita bacakan pada contoh-contoh di pada aparat pada buku yang pertama. Nah, kemudian masuk pada pembahasan mad di buku kedua. Ini mad yang masih berkisar pada dua harokat. Dua harokat itu seperti itu gambarannya. Ya. Mata, ula, gitu. Naro, ama, dana. Ya, seperti itu. Terus juga wa madha wa qurada dana ha tashabaha tiyamatu salatu fawahishu masyariqa tuqatilu mi'afa fa'awa wa nada inasa samawatu biayati lalikumu fahishata qamihatu hafizatu wa nadahuma maghribaha nahakuma barakatu. Wa madah wa asah qurada banaha tashabaha iyamatu salalatu fawahishu masyariqa tuqatilu fi'afa fa'awa wa nada inasa samawatu fi ayati dhalikumu fahishata qamitatu hafizatu wa nadahuma magharibaha nahakuma barakatu. Terima kasih bersama-sama. Wa madha wa asha murada banaha tashabaha iyamatu salalatu fawahishu masyariqa tuqatilu ni'afa fa'awa wa nada inasa samawatu bi ayati dhalikumu fahishata qamitatu hafizatu wa nadahuma maghribaha nahakuma barakatu. Baik, itu mad tabi'i yang memanjangkan huruf yang berharakat fathah. Selanjutnya kita insyaAllah akan masuk pada mad tabi'i pada kasrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjumpaan kita pada minggu yang akan datang insyaAllah. Kita lanjutkan pada kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah.